Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil dan menyelesaikan bab yang keempat dari kitab Tayammum. Dan di bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, dan hadis ini merupakan ashahul ahadis fi sifati tayammum, hadis yang paling sahih yang menyebutkan tentang tata cara bertayammum. Dan di bab yang kelima pun tatkala beliau menyebutkan bab at-tayammum lil wajhi wal kaffain, bertayammum itu dengan mengusap wajah dan kedua belah telapak tangan, beliau menyebutkan hadis yang sama, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, di kisah beliau bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kita akan ambil bab yang selanjutnya, bab yang keenam. Bab al-sa'id al-tayyib wadu'ul muslim yakfihi minal ma. Bab tanah yang suci adalah wadu'ul muslim, maknanya tahur al-muslim, alat bersuci untuk seorang muslim, yakfihi minal ma, mencukupinya dari air. Maknanya seorang yang tidak mendapatkan air, atau mendapatkan air tapi dia tidak bisa menggunakannya dikarenakan sakit, yang tidak boleh berhubungan dengan air, atau dia tidak bisa menggunakan air tersebut, seperti yang telah kita lalui di beberapa bab yang lalu, seorang yang sakit yang tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya dan tidak ada yang mengambil, bisa mengambilkan air, atau seorang yang ketika anda berwudu mendapatkan sumur tapi dia tidak bisa mengambil air dari sumur tersebut dikarenakan tidak ada timba dan tidak bisa masuk ke sumur tadi, maka hukumnya sama dengan adimul ma, hukumnya sama dengan tidak mendapatkan air, boleh baginya untuk bertayamum. Dan di sebagian riwayat disebutkan wa illam yajidil ma asyra sinin, sekalipun dia tidak menerai selama 10 tahun maka diperbolehkan untuk bertayamum di setiap kali mau atau hendak salat. Kata Imam Bukhari, as-sa'idu tayyib, tanah yang suci, wadu'ul muslim, tahurul muslim, bisa dijadikan alat untuk bersuci bagi seorang muslim, yakfihi minal ma, dan mencukupinya dari air. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yujziuhu tayammum ma lam yuhdith. Seseorang mencukupi dengan tayammum untuk sholat lebih dari satu kali, ma lam yuhdith, selama belum keluar hadas. Karena sebagian berpendapat bahwasanya satu kali tayammum hanya mencukupi satu kali sholat. Nah, ini pendapat yang marjuh. Tayammum merupakan bersuci yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah dan di surah An-Nisa. Dan hukumnya seperti bersuci dengan wudu. Sebagaimana kalau kita berwudu boleh salat berapa kali saja salat selama belum hadas, Begitu pula ketika bertayamum. Boleh kita sholat dengan jumlah berapa saja malam yuhdis, selama belum keluar hadas. Kemudian kata beliau, amma ibn Abbas wa huwa mutayammim. Dan Abdullah ibn Abbas pernah mengimami, atau menjadi imam dalam keadaan ketika bersucinya beliau bertayamum. Boleh orang yang bersuci dengan tayamum mengimami yang bersuci dengan wudu. Wa qala Yahya ibn Sa'id la ba'sa bi shalah 'ala sabakha wa tayammum biha. Boleh salat di atas tanah as-sabakha, tanah yang tandus, yang keras, dan juga bertayamum dengan tanah tersebut. Ini terjemah atau judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di bab yang ke-6. Dan di bab ini beliau menyebutkan hadis yang cukup panjang, dan di hadis yang kita baca kita akan mendapatkan berbagai macam faedah yang berkaitan dengan masalah fiqhiyah, baik berkaitan dengan tayammum ataupun yang lainnya. Dan juga kita dapatkan tentang alam min alamin nubuwah, mukjizat dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, ilman indak. Al-Imam al-Bukhari masmuh Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Musaddad Nasrullah Perhatikan Adin indak Musaddad ibnu man Adin Musaddad ibnu Musarhad Hasan qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id wa Yahya ibnu Sa'id al-Qattan qala haddatsana Auf Auf ibn Abi Jamila Al-Arabi Indak. Siapa ini yang di samping Marwan? Abdul Aziz Indak. Auf ibn Abi Jamilah dijuluki dengan Al-Arabi. Apa sebabnya? Al-Arabi man aslinya orang Badui, dikatakan Al-Arabi. Tapi Auf ibn Abi Jamilah bukan orang Badui, tapi dijuluki dengan Al-Arabi. Apa sebabnya? Marwan. Ke depan. Akhi Mustafa. Kenapa Auf ibn Abi Jamilah dijuluki dengan Al-Arabi? Yang jawab Abdul Rahman. Nah. Ya. Apa jawabannya? Yang keras? Ahsanta. Li fasahati kalamihi, dikarenakan fasihnya ia dalam berbicara. Karena orang-orang Arab itu bahasanya masih terjaga. Sehingga dahulu seperti Sibawai rahimahullah ta'ala, ketika mempelajari bahasa Arab, beliau masuk ke daerah-daerah Badui, pelajari bahasa mereka. Juga Al-Arabi li fasahati. Qala haddathana Abu Raja wa huwa Imran bin Milhan al-Utaribi rahimahullahu ta'ala An Imran wa Imran bin Husain radiyallahu ta'ala huma qal Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa inna asrayna hatta idha kunna fi akhiril layl waqana waq'atan Wala waq'ata ahla inda al-musafiri minha فما ايقظنا الا حر الشمس كتا امرؤ حسين رضي الله عنهما Pada suatu ketika kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kami di safar tersebut melakukan perjalanan di waktu malam. Hatta idza kunna fi akhiril layl, sampai tatkala kami di akhir waktu malam menjelang subuh, waqana waqatan, kami tidur. Wala waqata ahla inda musafin minha, dan tidak kami rasakan tidur yang lebih nyenyak daripada atau seorang musafir nyenyak daripada tidur pada saat itu. Dan riwayat yang telah kita lalui disebutkan dengan lafaz yang lebih lengkap, maksudnya di akhir perjalanan malam tersebut atau di akhir malam tersebut di perjalanan, sebagian sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istirahat. Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, aku khawatir kalian tertidur dari sholat subuh, karena sudah menjelang subuh. Dan biasanya seorang yang lelah itu tidurnya akan lebih lelap. Akan tetapi pada saat itu Bilal berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya akan membangunkannya. Bilal siap membangunkannya. Maka Nabi pun beristirahat di tempat tersebut. Dan Nabi dan pasangannya tertidur. Dan Bilal yang tadinya sudah berjanji membangunkannya, dikarenakan lelahnya pula beliau pun tertidur. Disebutkan bahwasanya fama ayqadana illa harus syams, yang diperkirakan oleh Nabi SAW terjadi karena tidak ada yang terbangun ketika tersebut dan tidak terbangun kecuali ketika matahari sudah terik. Tidaklah bangun mereka kecuali panasnya matahari. Matahari sudah naik berarti. Wa kana awla misaqad fulan thumma fulan thumma fulan yusammim Abu Raja fanasya'u. Dan kata Imam Husain, dan yang pertama kali bangunlah si fulan, fulan dan fulan dan fulan. Sebutkan yang pertama bangun adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ini wajah Al-Hafidh perawi hadis Imam Husain bangun setelahnya. Kata perawi, Abu Raja menyebutkan nama-nama tersebut. Tafi Auf, Ibn Abi Jamilah, lupa dengan nama-nama orang yang pertama bangun. Tumma Umar Al-Khattab Ar-Rabi. Kemudian Umar radhiyallahu anhu terbangun menjadi orang yang keempat yang bangun pada saat itu. Setelah Abu Bakar dan Ibn Husain dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqab hatta yakuna huwa yastayqid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau tidur, beliau tidak dibangunkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum hatta yakuna huwa yastayqid, sampai beliau sendiri yang bangun, tidak diganggu oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian disebutkan sebabnya, li anna la nadri ma yahdutsu lahu fi naumi, karena kita atau kami tidak tahu apa yang terjadi pada tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada saat itu sedang turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena naumul anbiya wahyun. Karena ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi para sahabat, kalau nabi tidur, mereka tidak berani membangunkan Nabi SAW. Termasuk pada saat ini. Falamma sayqadha Umar wa ra'a ma asaba an-nas wa kana rajulan jalida fakabbara wa rafa'a sawta bitakbir. Fama zala yukabbir wa yarfa'u sawta bitakbir. Hatta istayqadha bi sawtihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tatkala Umar terbangun dan melihat para sahabatnya radhiyallahu anhum pada tertidur semuanya, hanya tiga orang yang sudah bangun, maka Umar radhiyallahu taala anhu bertakbir. Wa kana rajulan jalida. Katakan Umar adalah seorang yang sangat kuat dan juga suaranya sangat keras. Fakabbar wa rafa'a sawtahu bitakbir. Beliau bertakbir dan mengangkat atau mengeraskan suaranya dengan takbir dan terus bertakbir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Falamma istayqadha syakaw ilaihi alladhi asabahum. Ketika Nabi bangun dari tidurnya, para sahabat radhiyallahu anhum mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang terjadi pada mereka. Mereka kesiangan. Semuanya bangun dalam keadaan waktu subuh telah keluar, bahkan matahari sudah terik. Qala, maka Nabi mengatakan la dhair aw la yadhir. Karenanya tidak ada dharar bagi kalian. Karena laisa fi naum tafrid. Seorang yang tertidur kemudian sampai luput dari waktu salat, itu tidak ada tafrid padanya. Tidak berdosa atasnya. Kecuali kalau sengaja untuk meluputkan waktu salat. Ada seorang yang tertidur dan tidak sengaja sehingga waktu salat luput darinya, la dhayr. Kata Nabi, tidak ada dhayr. La dhayr alaikum. Irtahilu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tinggalkan tempat ini. Dan riwayat yang telah kita lalui, Nabi mengkhabarkan bahwasannya, bahwasannya tempat ini, yahduru syaitan, dihadir oleh syaitan. Sehingga menyebabkan kita terlelap dalam tidur ini. Dan sampai waktu subuh berlalu. Kemudian, fartahala Nabi dan juga para sahabatnya meninggalkan tempat tersebut. Fasara ghairu ba'id. Kemudian beliau berjalan tidak jauh dari tempat semula. Thumma nazala fada bil wudu fatawadda. Kemudian beliau turun di tempat tersebut dan meminta diberikan atau disiapkan air wudu. Fatawadda. Maka beliau pun berwudu. Begitu pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa nudiya bi shalah fa shalla bin nas. Kemudian dikumandangkan adzan. Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Kemudian iqamah fa shalla bin nas. Kemudian Nabi salat bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Salat subuh setelah teriknya matahari. Dan Nabi pun sudah mengatakan man nama an salatihi aw saha fa waqtuhu inda dzikri. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa, maka waktunya ketika ia ingat atau bangun dari tidurnya. Kemudian kata Imran Hussein, falam man fatala min sholatihi idha huwa birajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qawm. Ketika Nabi selesai dari sholatnya, beliau melihat seorang laki-laki mu'tazil, menyendiri dan tidak ikut sholat bersama jamaah, bersama Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, ma manaka ya fulan an tusalli ma'al qaum? Wahai fulan, apa yang menghalangi engkau untuk salat bersama jamaah? Qala, maka sahabat tadi mengatakan, asabatni janabatun walama. Wahai Rasulullah, saya terkena janabah dan tidak ada air. Maknanya sahabat ini sudah paham syarat sahnya sholat diantara adalah al-taharah, harus dalam keadaan suci, dan orang yang terkena junub wajib mandi, wajib mandi. Maka ketika beliau tidak mendapatkan air, maknanya dalam keadaan junub tidak bisa sholat, maka beliau tidak ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi berkata, dan ini syahid dari hadis ini, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Katanya, gunakan olehmu debu atau tanah suci. Fa'inhu yakfik. Itu mencukupimu dari mandi janabah. Engkau tinggal bertayamum, kemudian ikut salat berjamaah bersama yang lainnya. Kemudian saya itu tumasara Nabi SAW. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Fashtaka ilihin nas minal atas. Ketika di perjalanan tersebut, para sahabat mengadu kepada Nabi SAW dari kehausan. Itu mereka butuhkan air minum dalam keadaan mereka tidak memiliki perbekalan untuk minum. Fanazala pada Abi Fulan atau pada Fulanan kan yusami Abu Raja nasihu Auf. Wada Aliyan faqala idhaba fabdagi alma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan pasukannya. Menghentikan para sahabat radhiyallahu anhum dan singgah di tempat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil fulan. Abu Raja perawi hadis ini menyebutkan namanya. Akan tetapi Auf bin Abi Jamilah, perawi dari Abu Raja, lupa nama sahabat tersebut. Disebutkan sahabat adalah perawi hadis ini, Imran Hussein radhiyallahu ta'ala anhuma. Selain memanggil Imran Hussein wa da'aliyan, beliau pun memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Faqal, kemudian Nabi menugaskan keduanya, idhaba fabdagi alma. Pergilah kalian berdua, carikan untuk kami air minum. Air untuk minum. Kemudian, fantalaqa. Maka keduanya yaitu Ali bin Abi Thalib dan Imam Hussein pergi melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari air minum. Fatalaqaya imra'atan baina mazadatain aw satihatain min ma ala ba'irin laha. Ketika mereka pergi, mereka mendapatkan seorang wanita membawa dua geriba air, dua geriba besar yang berisi air yang berada atau diletakkan di ontanya. Sebelah kanan dan kiri onta, geriba yang sangat besar berisi air. Faqala laha, maka Ali dan Imran Hussein berkata kepada wanita tadi, Aynal ma, dari mana kamu dapatkan air ini? Yang bawa air yang cukup banyak. Maka wanita menjawab, qalat ahdi bil ma amsi hadisa, aku mendapatkan air ini kemarin di waktu seperti ini. Maknanya tempat airnya sangat jauh sekali, perjalanan sehari semalam atau semalam baru apa namanya dia sampai di tempat ini. Kemudian wa nafarna khulufa, adapun katanya teman kami mereka pergi mencari air, tidak ada di sini. Itu teman-temannya. Qala laha, maka Ali dan Imam Hussein berkata kepada wanita tadi, intoliqi idan, kalau begitu kamu pergi bersama kami. Qalat ila ain, maka wanita tadi berkata, kemana? Qala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka dia bertanya wanita tadi, alladhi yuqalu sabi, apakah kepada orang yang dikenal dengan as-sabi, orang yang meninggalkan agama kaumnya. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya, terutama ketika masih di Mekah, mereka dijuluki dengan as-sabi'un, orang-orang yang meninggalkan agama kaumnya. Karena Nabi tentunya meninggalkan keyakinan orang-orang musyrik dan berpegang dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid. Maka Ali dan Imran mengatakan kepada wanita tadi, huwallazi ta'nin, mungkin iya orang yang kamu katakan tadi itu Rasulullah SAW yang dikenal oleh orang musyrik dengan sahabi. Dan wanita ini wanita musyrikah, wanita ini yang diajak adalah wanita musyrikah. Fantaliqi, maka pergilah bersama kami. Faja'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imran dan Ali membawa wanita tadi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsahu al-hadis. Kemudian ketika sampai di hadapan Nabi sallam, keduanya menceritakan kisahnya. Kisah berjumpa dengan wanita ini dan kisah keduanya membawa wanita ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka qala, Nabi berkata, fastanziluha an ba'iriha. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, suruh wanita tersebut turun dari ontanya. Karena dia mengendari ontanya. Wadan Nabi SAW bi'ina, fafaraga fihi min afwahi al-mazalatain, awi satihatain, wa auka afwahuma, wa addaqa al-azala, wa nudia finnas, isqu wastaqu. Maka ketika wanita sudah turun, Nabi SAW minta didatangkan, dibawakan bejana. Kemudian setelah itu faragha fihi min afwahil mazalatain, Nabi menuangkan air dari geriba milik wanita tersebut. Wa auqa fahuma wa atlaqa al-azala, kemudian beliau lepas katanya penutup geriba tadi dan juga azala, bagian lubang yang ada di bagian bawah supaya keluar dengan deras air dari mazala tadi. Kemudian Nabi menyeru para sahabatnya, usku wastaku, minumlah kalian dari air ini dan berilah minum hewan-hewan ternak atau tunggangan-tunggangan kalian. Fasaqa man syaa wastaqa man syaa, maka para sahabat yang hendak minum mereka minum, dan yang hendak memberikan minum hewannya mereka beri minum hewan tunggangan mereka. Wa kana akhir dalik, dan orang yang paling akhir menggunakan air tersebut, anna atallah di asabatul janabah, adalah orang yang tadi terkena janabah, yang tidak ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ina'an min ma, beliau belikan kepada orang tadi bejana air untuk mandi dan berkata, idham fa'afrighu alaik, pergilah dengan bejana, dengan air di bejana ini, kemudian mandilah. Wahia qa'imatun tanzur ila ma yuf'alu bima'iha. Dan wanita musyrikah tadi, dia berdiri menyaksikan apa yang terjadi dengan airnya. Apa yang terjadi? Wa aymullah laqad uqliya anha wa inna la yukhayyalu ilayna annaha ashaddu mil'atan min hina ibtada fiha. Kata Imam Muslim, demi Allah katanya, sungguh ketika air itu ditutup kembali, tutup geribanya, maka kami melihat bahwasanya isinya itu lebih penuh daripada keadaannya tatkala awal dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya tidak sedikit pun berkurang, bahkan nampak bagi kami airnya justru bertambah, semakin penuh. Dan waktu tersebut dia merasa tercengang, heran dengan keadaan tersebut. Kemudian faqala Nabi SAW, Nabi berkata kepada para sahabatnya, ijma'u laha, katanya kumpulkan oleh kalian sesuatu, itu hadiah untuk wanita tadi sebagai bentuk terima kasih karena telah memberikan airnya kepada Nabi dan para sahabatnya. Fajama'u laha min baina ajwa wa daqiqa wa suwayqa hatta jama'u laha ta'ama. Maka para sahabat mengumpulkan untuk wanita tadi dari kurma ataupun gandum atau makanan terbuat dari gandum. Faja'aluha fi thawb, kemudian dikumpulkan di kain, diikat, wa hamalu 'ala ba'irihi wa wada'u thawb baina yadiha. Kemudian wanita tadi dinaikkan ke untanya dan disimpan makanan yang dikumpulkan para sahabat di depan wanita tersebut, dibawakan hadiah untuk wanita tadi. Qala laha, kemudian Nabi berkata kepada wanita tadi, ta'lamina ma razi'na min ma'iki syai'a. Kata Nabi kepada wanita tadi, engkau telah melihat atau mengetahui bahwasanya kami tidak mengurangi sedikit pun airmu. Walakin Allah waladhi asqana, kan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan minum kepada kami. Kemudian fa'atat ahlaha, setelah itu wanita itu kembali, waqad ihtabasat anhum, dan terlambat kembali kepada kaumnya, tidak seperti biasanya. Biasanya di waktu sebutan kembali, sekarang lama baru kembali. Qalu, maka mereka bertanya kaumnya kepada wanita tadi, mahabasaki ya fulan, apa yang menyebabkan kau terlambat wahai fulan? Qalat al-ajab, maka wanita tadi mengatakan perkara yang sangat luar biasa, yang menakjubkan. Laqiyani rajulani fadhaba bi ila hadha alladhi yuqalu sadi. Kemudian dia ceritakan, tadi katanya ada dua orang laki-laki mendatangiku, kemudian membawaku menghadap seorang yang dikatakan sadi pada Rasulullah SAW. Fafala kada wa kada. Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi dengan airnya. Kemudian wanita tadi mengatakan, fa wallahi innahu la asharun nas min baina hadhihi wa hadhihi wa qad bi isbi'aihi al-wusla sababa rafa'athuma ila samata an sama wal ard. Kemudian dia mengatakan, katanya, demi Allah, tidak ada orang yang lebih jagoan, lebih hebat sihirnya antara langit dan bumi ini, katanya, daripada dia, daripada Muhammad SAW, karena sihirnya sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih hebat sihirnya yang ada di muka bumi ini dari orang tersebut. Ini perkataan wanita musyrikah ini. Au innahu la rasulullah haqqan. Ima dia katanya orang yang paling hebat sihirnya, atau memang dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang bawa mujizat. Ini perkataan wanita. Ima dia betul-betul nabi dengan bawa mujizat yang sangat besar. Kalau tidak, dia orang yang paling hebat sihirnya. Kemudian kata Imran Husain radhiyallahu anhu, fakal muslimun pada dalika yugiruna ala man haulah min musyrikin wal yusibuna sidman ladhi hiya minhu. Kemudian kaum muslimin setelah itu mereka memerangi kabilah-kabilah atau negeri-negeri yang ada di sekitar negeri wanita tadi atau perkampungan wanita tadi. Akan tetapi la yusibuna sirman ladhi hiya min. Tapi daerah yang merupakan tempat tinggal mereka tadi tidak diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat yawman liqaumiha, maka pada suatu hari wanita tadi berkata kepada kaumnya, ma ara inna haula alqaum yad'unakum amda. Katanya, aku melihat atau aku tidak melihat melainkan mereka, itu Muhammad dan pengikutnya, mereka itu sengaja membiarkan kita, tidak menyerang kita seperti daerah-daerah di sekitar kita. Fahalakum bil Islam, apa kalian mau kalau kalian masuk Islam? Fa'ata'uha, maka mereka itu kaumnya yang tadi semuanya mentaati yang tadi. Fadakhalu fil Islam, mereka semuanya masuk Islam. Tawan, masuk Islam dengan tanpa diperang. Ini kisah yang sangat menakjubkan. Yang kata tadi sendiri katanya al-ajab. Qala Abu Abdullah Sabah kharaja min dinin ila ghairi. Qala Abu Aliya as-Sabiin fi nuskha as-Sabiun firqat min ahli kitab yaqra'un az-Zabur. Dan di hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang dalam keadaan hadas sampai hadas besar itu janabah, ketika tidak mendapatkan air disyariatkan baginya untuk tayamum. Disyariatkan baginya untuk bertayamum dan sholat dengan tayamum tersebut. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.